Mitra bisnis untuk mengantisipasi ancaman macet totalnya lalu lintas di Jakarta sebagai ibu kota negara pada tahun 2015 nanti memang telah bergulir beberapa wacana, mulai dari pemindahan ibu kota hingga pembatasan usia kendaraan yang boleh melintas di jalan-jalan protokol Jakarta. Seperti apa pandangan pakar sosial politik Hermawan Sulistyo atas wacana ini? Segera kita temui Hermawan Sulistyo. Pak Hermawan, saat ini berkembang pula sebuah wacana untuk membatasi usia kendaraan yang boleh melintas di Jakarta. Dan wacana ini diindikasikan tidak akan mengganggu kinerja industri otomotif nasional. Apa pendapat Bapak? Setiap kebijakan yang sifatnya ada kekecualian, ya, itu namanya kebijakan diskriminatif. Jadi ada kekecualian, yang ini boleh, yang itu tidak, itu pasti gagal. Jadi sekarang begini, misalnya dibatasi hanya kendaraan baru saja gitu. Nah kalau punya duitnya hanya bisa beli kendaraan lama gimana? Satu. Terus yang kedua, kendaraan baru dan mahal itu kan tidak otomatis dia mengurangi kemacetan atau mengurangi polusi. Kenapa? Kalau kendaraan baru mahal tapi di diesel, saya lihat diesel-diesel Rancuiser diesel itu banyak yang menimbulkan polusi dibandingkan kendaraan PW saya yang tahun 70 misalnya. Nah, karena apa? Kalau di negara-negara maju bukan tahun, tapi kualitas mesinnya diukur dari emisi yang dikeluarkan. Jadi kalau kendaraan sudah 60-an, hanya menimbulkan polusi sedikit atau hampir nol polusinya dibandingkan mobil yang baru keluar 1 bulan tapi tingkat polusinya polutan tinggi, lebih baik yang mobil tua gitu. Tapi Pak Her, jika wacana ini bergulir, bukankah kita juga bisa menghemat penggunaan bahan bakar sehingga tidak perlu membuat aturan pembatasan BBM lagi, Pak? Ini aneh-aneh aja kita ini kebijakan bensin dibatasi, Jabodetabek. Nah kalau orang tinggal di Depok nyebrang aja ke Bogor. Tak kena. Terus dia beli bensin yang tidak dibatasi, pakai mobil apa nanti disedot bensinnya dipindahin, kan mudah sekali. Jadi apa pejabat-pejabat pembuat keputusan seperti itu kurang banyak studi banding kayaknya. Demikian Hermawan Sulistyo, saya Dinda Natasha.